إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الناس جماعة جمعة أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan berbagai kenikmatan dunyawiyah seandainya seluruh kenikmatan-kenikmatan tadi pun dikumpulkan. Itulah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berislam. Allah Subhanahu wa taala merangkaikan kenikmatan ini dengan konsekuensi-konsekuensi yang menuntut setiap kita yang telah mendapatkan kenikmatan ini untuk merealisasikannya. Di antara konsekuensi itu terkait dengan permasalahan persaudaraan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat terkait dengan hakikat kehidupan kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan yang tidak terbatasi dengan nasab, tidak terbatasi dengan wilayah, bahkan tidak terbatasi dengan kehidupan di dunia ini. Persaudaraan yang hakiki yang akan membawa kepada kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan di mana yang satu mengokohkan, menopang, mendukung yang lainnya. Itulah kehidupan kaum mukminin yang satu dengan yang lainnya. Kehidupan yang saling mendukung, saling menyokong, saling membantu, saling meringankan beban di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala sebaliknya mengingatkan kaum mukminin agar mereka jangan sampai memiliki sikap wala, sikap cinta dan pembelaan terhadap siapa saja yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan dari orang-orang yang terdekat ketika mereka berada di dalam permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya, untuk kita tidak mencintai mereka, agar kita mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang lebih jauh dari mereka lebih tidak pantas lagi untuk dicintai. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berwala, memiliki sikap cinta dan pembelaan. Janganlah kalian menjadikan ayah-ayah dan saudara-saudara kalian sebagai orang-orang yang kalian cinta dan kalian bela, ketika mereka lebih mencintai kekufuran dibandingkan keimanan. Barang siapa di antara kalian memiliki sikap cinta dan pembelaan terhadap mereka, maka sungguh-sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim dengan sebab kecintaan dan pembelaannya tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menafikan iman, meniadakan iman dari adanya suatu kaum yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mencintai orang-orang yang mereka itu menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum." Al-ayah. Engkau wahai Nabi, tidak akan dapati suatu kaum pun yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, kerabat-kerabat mereka sendiri. Inilah ikatan keimanan, ikatan yang tidak bisa terbatasi dengan persaudaraan-persaudaraan senasab, tidak terbatasi dengan wilayah-wilayah tertentu. Seorang mukmin, seorang muslim, dimanapun dia berada, walaupun orang yang paling jauh hubungan kekerabatan dengannya, dia adalah orang yang harus kita cintai dan harus kita bela sesuai dengan kadar kecintaan dan pembelaan dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara konsekuensi dari persaudaraan sesama iman, persaudaraan karena iman, untuk kita mengupayakan adanya al-islah ketika terjadi perselisihan di antara sesama kaum muslimin. Sebagaimana kelanjutan dari ayat di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Allah menyatakan fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka hendaknya lakukan upaya islah, memperbaiki hubungan di antara dua saudara kalian yang terjadi di antara mereka adanya perkara yang menjadikan rusaknya hubungan di antara mereka. Wattaqullah, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kaum mukminin dengan keimanan mereka untuk melakukan islah di antara saudara-saudara mereka yang berselisih, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertakwa ketika menempuh islah agar mereka senantiasa sadar bahwa apa yang mereka tempuh diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Agar hendaknya adil di dalam melakukan islah. Jangan sampai adanya kedekatan kepada salah satu pihak atau adanya kebencian terhadap pihak yang lain menyeret seorang untuk tidak berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin agar mereka menempuh keadilan, dan Allah mengingatkan bahwa keadilan ini merupakan bagian dari ketakwaan. Dalam surat Al-Maidah Allah menyatakan i'dilu. Fa inna i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian. Karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai adanya perasaan kebencian dari kalian terhadap sebagian yang lain menyeret untuk kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan buah dari upaya untuk mengislah adanya perkara-perkara yang terjadi kerusakan hubungan di antara sesama mukmin yang dibangun di atas ketakwaan. Allah menyatakan la'allakum turhamun. Jika kalian menempuh upaya itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara upaya yang akan lebih memudahkan untuk terjadinya islah di antara kaum mukminin adalah ketundukan mereka terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Cukuplah bagi seorang mukmin, seorang muslim, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meskipun itu satu ayat, meskipun itu satu hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna yawmal khamis, inna yawmal itsnain wa yawmal khamis yaghfirullahu fihima likulli muslimin la yushriku billahi syai'a illa al-muhtajirain." yaqulu da'huma hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis adalah dua hari yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan untuk memberikan pengampunan kepada setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Keutamaan tauhid menjadi sebab datangnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yani ketika dikecualikan dari orang-orang yang mendapatkan ampunan, illal muhtajirain, Nabi mengecualikan kecuali dua orang yang diantara keduanya saling menghajar, saling menjauhi satu dengan yang lainnya. Dikecualikan dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan pada kedua orang ini ada tauhid. Dengan sebab saling menghajar, Allah subhanahu wa ta'ala menahan ampunan dari keduanya. Yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, da'huma, tinggalkan keduanya, hatta yastaliha, hingga keduanya saling memperbaiki hubungan. Maka satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini mestinya bagi seorang muslim telah cukup untuk jangan sampai terjadinya kerusakan hubungan antara satu dengan yang lainnya dilestarikan, apalagi untuk kemudian diturun temurunkan sampai 7 turunan atau bahkan lebih daripada itu. Tidakkah seorang muslim sangat butuh akan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah seorang muslim menyadari bahwa tidaklah seorang masuk ke dalam neraka kecuali karena dosa yang diperbuatnya? Tidakkah seorang muslim menyadari bahwa sungguhnya dosa adalah sesuatu yang akan melahirkan dosa berikutnya? Ketika seorang tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak, dia akan terus berupaya untuk menempuh perkara tercela berikutnya, at-tajassus. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan sebagai bagian dari adab hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Di kelanjutan di surat Al-Hujurat tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun ala qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai sebagian kaum meremehkan, merendahkan kaum yang lainnya, di mana sebagiannya merasa lebih baik daripada yang lainnya, atau kaum wanita merasa lebih baik daripada kaum wanita yang lainnya. Wala talmizu anfusakum, maka jangan di antara kalian saling menghina, meremehkan, merendahkan. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan di antara kalian saling memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, karena sungguhnya hal-hal yang demikian merupakan sejelek-jelek kefasikan setelah seorang mengaku beriman. Kefasikan yang sangat jelek. Saudaranya yang semestinya dimuliakan, dijaga kehormatan, dijaga darahnya, dijaga hartanya, ini diupayakan untuk dijatuhkan kehormatannya. Falyattaqullah ya ibadallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya. Allah menyatakan, setelah menyebutkan tentang jeleknya dari perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap seorang muslim, seorang mukmin, Allah menyatakan, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mau bertobat, telah terjatuh di dalam perkara-perkara yang tercela itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Menunjukkan bahwa jika seorang berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua itu akan terhapus dengan kesungguhan dan kejujuran taubatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada siapa saja yang mengaku beriman. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh diri-diri kalian banyak berprasangka. Banyak berprasangka. Inna ba'da dhanni ism. Dikarenakan sungguhnya sebagian dari dhan, prasangka itu merupakan dosa. Yakni prasangka-prasangka yang tidak dibangun di atas bukti. Tidak dibangun di atas qarinah. Dikarenakan seorang ketika muncul prasangka buruk, tidak akan prasangka itu diam pada kondisinya. Senantiasa akan membuahkan keburukan berikutnya. Tidak ada satu perkara pun yang menurutnya merupakan qarinah untuk membenarkan prasangkanya kecuali akan diambil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, inna ba'da dhanni ithm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka, prasangka yang tanpa bukti, prasangka yang tidak dibangun di atas qarinah yang mendukung prasangkanya, itu adalah dosa. Kemudian Allah mengingatkan selanjutnya, wala tajassasu. Jangan kalian melakukan tajassus, memata-matai keadaan orang, memasang orang-orang yang kira-kira bisa memberikan laporan padanya tentang keadaan saudaranya muslim. Wala tajassasu. Upaya untuk mencari hal-hal yang dengannya seorang bisa dijatuhkan, diupayakan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang perkara ini melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus di dalam hadis Abi Barzah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ma'syara man amana bi lisanihi walam yadkhul al-iman fi qalbihi la tajtabu al-muslimin wa la tatabba'u awratihim. Wahai orang-orang segenap manusia yang mereka telah mengaku beriman dengan lisan-lisan mereka, akan tapi keimanan belum masuk ke hati-hati mereka, jangan kalian menggibahi orang-orang Islam menceritakan tentang sesuatu yang mereka tidak suka. Jangan pula kalian menelusuri aib-aib kekurangan-kekurangan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa innahu man tatabba 'auratal muslim tatabba Allahu 'auratahu. Wa man tatabba Allahu 'auratahu yafdahu Allahu walau kana fi jawfi darihi." Karena sesungguhnya siapa saja yang senang untuk mencari-cari, menelusuri kekurangan-kekurangan saudaranya muslim, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menelusuri auratnya, aib-aibnya. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menelusuri aib-aibnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan aib tersebut, walaupun dia melakukannya di dalam rumahnya, di tempat yang paling tersembunyi dari rumahnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan nampakkannya. Keluarganya, anaknya, istrinya, yang diharapkan akan membelanya, justru mereka itu yang akan menceritakan tentang aibnya sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang senang untuk mencari-cari aib orang lain. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Jangan sampai ada di antara kita yang senang untuk saudara kita jatuh kehormatannya di mata saudara kita yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang jeleknya perbuatan tersebut, tentang menjijikkannya perbuatan tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtum." Akankah salah seorang di antara kalian senang, suka untuk memakan bangkai saudaranya, untuk memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak menyukai yang demikian. Ghibah, menceritakan aib yang terjadi pada seorang muslim, digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa menjijikkannya. Untuk kita betul-betul sadar, baik itu ada perbuatan yang sangat tercela, untuk kita betul-betul menjauhi. Kemudian kaum muslimin, jamaah Jum'ah a'azanillahu wa iyyakum, hendaknya kita berupaya setiap kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan menempuh jalan-jalannya. Kita semua tercipta dari satu keturunan, Adam dan Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang demikian untuk kita mengetahui bahwa tidak ada keistimewaan satu dengan yang lainnya, tidak antara Arab dengan Ajam, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tegaskan, "La fadla bainal Arab wal Ajam illa bittaqwa." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk kalian saling mengenal, bukan untuk merasa dengan seorang terlahir dari suku fulan merasa lebih tinggi daripada suku Allah. Tidak demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna akramakum 'indallahi yatqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah seseorang meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang amalan-amalan ketaatannya paling banyak, yang paling bersih dari kemaksiatan, yang senantiasa mengiringi hari-harinya dengan amal salih dan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.